بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد kita melangsungkan أحبتي في الله membaca tafsir As-Sa'di dan kita masih dalam surat An-Najm ayat 33 dan seterusnya. قال الله تبارك وتعالى في كتابه أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. كتب الله تبارك وتعالى أفرأيت الذي تولى apakah engkau telah menyaksikan orang yang tawalla berpaling, wa a'ta orang yang memberikan sedikit, wa a'ta qalilan dia memberikan sedikit yang telah disepakatinya, wa aqda dan setelah itu dia menahan, ay bakhil, sedikit diberikan. Yang lain dia bakhil padanya. A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Apakah di sisinya itu pengetahuan tentang persoalan ghaib? Fahuwa yara, lalu dia melihat perkara gaib itu. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Ataukah dia belum diberitakan, diberitahukan apa yang terdapat di dalam suhuf, lembaran-lembaran suhuf Musa dan Ibrahim, alladhi waffa Ibrahim, yang telah memenuhi janji-janjinya, alladhi waffa, yang telah melaksanakan dengan patuh apa yang itu menjadi perjanjiannya, yang terdapat di dalam suhuf Musa dan Ibrahim, alla taziru waziratu wizra ukhra, bahwa orang yang berdosa tidak menanggung dosa yang lain. Alla taziru waziratu wizra ukhra, bahwa orang yang melakukan dosa tidak akan menanggung dosa orang lain. wa an laysa lil insani illa ma sa'a, bahwa tiadalah bagian bagi manusia kecuali apa yang dia telah kerjakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan usaha-usaha setiap manusia itu akan diperlihatkan. Thumma yujzahul jaza'al awfa, lalu kemudian diberikan imbalan, imbalan yang aufa, yang sempurna. Kita lihat tafsirnya. Qala Sa'di rahimahullahu ta'ala, yaqulu ta'ala, afara'aita qubha halati man umira bi'ibadati rabbihi wa tauhidihi fatawalla an dhalika wa a'rada an. Apakah engkau wahai Rasul Allah subhanahu wa ta'ala telah menyaksikan kejelekan kondisi orang yang diperintahkan beribadah kepada Rabbnya, orang yang diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, lalu dia berpaling dari itu, lalu dia menyimpang darinya. Fa in samahat nafsuhu bi ba'dhi syai'il qalil, apabila ada kemurahan di dalam hatinya untuk memberikan sesuatu yang qalil, sedikit, maka kondisi dia fa innahu la yastamiru alaih, dia tidak akan melakukan hal itu terus-menerus, tidak akan dia lakukan. Fa in samahat nafsuhu bi ba'dhi syai'il qalil fa innahu la yastamiru alaih, dia tidak akan terus-menerus di atas sesuatu yang kecil yang diberikan itu. Bal yabkhalu wa yakda wa yamna, bahkan bakhil yang ada pada dirinya, wa yakda yaitu menahan, menahan barakallahu fikum, mencegah tidak memberikan yang lain. Kenapa kok seperti itu perbuatannya? Fa innal ihsana laisa sajiyatan lahu wa taba'an, karena sikap gemar berbuat baik itu bukan sebagai karakternya, bukan sebagai tabiatnya. Barakallahu fikum. Bal tab'uhu at-tawalli anit ta'ati, bahkan dirinya tertabiat berpaling dari ketaatan. Wa adami thubuti ala fi'lil ma'ruf, dan tidak memiliki kekokohan untuk melaksanakan hal-hal yang ma'ruf. Ini satu, tabiat pada dirinya itu bukan terkarakter dengan gemar melakukan kebaikan. Kalaupun berbuat kebaikan, ada mesti imbalan yang harus didapatkan, ada imbalan yang harus diperoleh sebagai ganjaran. Barakallahu fikum. Tidak tertobiat untuk cinta berbuat kebaikan. Dalam kondisi demikian kata beliau, wa ma'a hadza, bersamaan dengan ini, fa huwa yuzakki nafsahu, dia tampil mensucikan dirinya, wa yunazziluha ghaira manzilatiha, dan dia posisikan dirinya pada posisi yang bukan sepatutnya. Allati anzalahallahu biha, yang Allah Jalla wa'ala posisikan dirinya dengannya, barakallahu fikum. Tentu ini adalah sebuah kekurangan, kejahatan dan kejelekan, barakallahu fikum. Dia menghimpun pada dirinya dua kejelekan, dua larangan, berbuat jelek, dan yang kedua mentazkiyah diri, merekomendasikan dirinya seolah-olah, barakallahu fikum, orang yang gemar berbuat baik, seolah-olah orang yang dermawan, padahal dia tidak memiliki tabiat demikian, tidak memiliki karakter seperti itu, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, lebih dari itu, sudah tertobiat dengan tobiat yang buruk, lalu dia selalu mengangkat, menyanjung dirinya, ya, memposisikan dirinya pada posisi yang tidak pantas dan tidak patut. Barakallahu fikum. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, a'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara al ghaiba. Apakah dia punya pengetahuan tentang perkara yang gaib, atau bahkan dia bisa melihat yang gaib? Fayukhbiru bi, lalu dengan itu dia bisa memberitakan. Am huwa mutaqawwilun 'ala Allah, ataukah dia adalah orang yang berani berucap atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Mutaqawwilun 'ala Allah, mengadakan ucapan-ucapan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Mutajarri'un 'alai, berani kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jami' bainal mahdzurain, dia telah menghimpun dua larangan, al-isa'ah, berbuat jelek, wa tazkiyah, dan mensucikan dirinya, kama huwal waqi', inilah sebuah kenyataan, barakallahu fikum. Terlebih ketika kita membaca tentang sifat-sifat kaum munafikin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketika ikut berperang bersama kaum mukminin, mereka berada pada barisan yang paling belakang. Pertimbangannya mengambil yang paling belakang, di saat dipukul oleh lawan, mereka yang pertama kali selamat. Ini satu. Kedua, kalau mukminin yang menang, tampil, ya, kami dengan kami, bersama kami, kalian menang, ini itu, wah, diangkat dirinya. Dalam kondisi demikian, dia bekerja sama dengan orang-orang kafir. Ketika orang-orang kafir menang, datang ke orang kafir, kami yang punya andil dalam kemenangan kalian. Munafikin, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, siapapun yang gemar melakukan al-ihsan kepada orang lain, itu adalah orang yang memang tertobiat, punya karakter untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Dia bantu dengan nasihat, dia bantu dengan ide-ide, dia punya harta benda lebih, dia tidak berat-berat untuk membantu saudaranya. Apalagi kaitannya dengan urusan dakwatu ilallah azza wa jalla, yang itu menjadi lumbung amal solehnya yang dia akan petik di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dia tidak berpikir panjang. Dia barakallahu fikum meluangkan, memberikan, mengorbankan apa yang dia mampu untuk lakukan. Nah, Kalau orang yang tertobiat dan terkarakter dengan gemar melakukan kebaikan, maka Allah Jalla wa'ala akan bermuamalah dengannya dengan muamalah yang lebih baik. Tetapi sebaliknya, barakallahu fikum, di saat seseorang gemar melakukan kejelekan, tadi disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, wa'ata qalila wa'akda, memberi sedikit, bakhil dalam banyak perkara. Barakallahu fikum. Setelah itu, dia mensucikan, membersihkan dirinya sendiri, seolah-olah orang yang paling terdepan dalam semua perkara. Nas'alullah salamatal afiyah. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau seseorang yang tidak punya karakter untuk al-ihsan kepada orang lain, maka ketika dia mengeluarkan kebaikan atau berbuat baik, ada sesuatu yang diinginkan. Ada sesuatu yang dimaukan, barakallahu fikum. Ada apa namanya keuntungan yang akan diperoleh, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu qad alima annahu laysa indahu ilmun minal ghaib. Orang yang seperti ini, sungguh dia tahu. Dia tidak memiliki sedikit pun pengetahuan tentang perkara ghaib. Wa annahu law qadira annahu da'a dhalik. Walaupun sekiranya dia punya kemampuan untuk mengakui hal itu, fal ikhbaratul qati'atu an ilmil ghaib allati ala yadin nabiyil ma'asum tadullu ala naqidi qawlihi wa dhalika dalilun ala butlani. Maka kalau dia mengaku mengerti perkara ghaib, informasi-informasi yang pasti tentang persoalan gaib yang datang dari tangannya Nabi Al-Ma'sum, menunjukkan bertolak belakang dengan ucapan beliau. Tidak ada pintu pembenarannya kalau dia ini punya ilmu gaib. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak akan pernah mengetahui perkara gaib kecuali yang diberitahukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui wahyu. Kalau ada orang yang mengakui mengerti perkara gaib, maka semua yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membatalkan pengakuannya. Oleh karena itu sebagai bukti tentang butlanihi, kebatilan pengakuan tersebut. Jadi barakallahu fikum, Allah Jalla wa'ala mengingatkan tentang orang-orang yang suka dan gemar melakukan hal kejelekan, setelah itu mensucikan dirinya. Jangan kau lakukan itu. Jangan engkau perbuat itu, barakallahu fikum. Anda tidak punya pengetahuan tentang perkara gaib sama sekali. Am lam yunabba' hadzal mudda'i bima fi suhuf Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Ataukah orang ini belum diberitakan kepadanya, maksudnya orang yang mengaku mengerti perkara gaib ini, apa yang terdapat di dalam suhuf, lembaran-lembaran kitabnya Musa dan Ibrahim, yang di mana beliau benar-benar memenuhi, ya, alladzi waffa, segala janji-janjinya. Ai qama bi jami'i mabtalahu Allahu bihi wa amarahu bihi minasyara'i wa usuliddin wa furu'ihi. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam telah bangkit penuh dengan ketaatan, melaksanakan semua apa yang diujikan oleh Allah Jalla wa'ala kepada beliau. Perintah Allah dari syariat-syariatnya, prinsip-prinsip agama dan cabang-cabang agama, semuanya dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. wa fi tilka suhufi ahkamun katsirun katsiratun min ammiha ahammiha ma dzakarahu Allahu biqaulih. Di dalam lembaran-lembaran suhuf Musa, suhuf Ibrahim itu terdapat hukum-hukum yang banyak. Terdapat hukum yang banyak. Yang paling penting yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla yang terdapat di dalam suhuf Ibrahim dan Musa itu, Alla taziru waziratu wizra ukhra. Orang yang melakukan dosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu mendapatkan kecuali apa yang dia telah lakukan, apa yang dia telah usahakan. Ai kullu amilin lahu amaluhu alhasan wasayyi. Artinya kata beliau, setiap orang yang berkarya, berbuat, beramal, bekerja, maka dialah yang akan mendapatkan hasil nilai yang baik atau yang jelek dari amalannya. Falaisa lahu min amali ghairihi. Maka dia tidak akan mendapatkan usahanya orang lain. Wa sa'yihi syai, dan apa yang dikerjakan dan diusahakan oleh orang lain sedikit pun dia tidak dapat. Wa la yatahammalu ahadun an ahadin dhanban. Seseorang tidak akan bisa memikul dosanya orang lain. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ayat ini mengingatkan barakallahu fikum agar kita bersikap adil rahimani wa rahimakumullah dalam menilai siapapun yang terjatuh di dalam dosa dan kesalahan. Kalau anak itu telah akil balik, sudah dikenai catatan dosa dan kebaikan, maka tentu kita tidak akan boleh menimpakan dosa yang dilakukan oleh anak itu kepada kedua orang tuanya. Barakallahu fikum. Ya, tidak bisa menimpakannya kepada saudara-saudaranya dosa tersebut rahimani wa rahimakumullah jami'an, atau kepada temannya, atau kepada gurunya. Barakallahu fikum. Ya, ketika anak murid itu nakal, gurunya yang dihabisi. Apa toh pekerjaan gurunya? Apa toh yang diajar oleh gurunya? Masa anak yang belajar nakalnya seperti ini? Guru yang disabet, yang dicelah, yang direndahkan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dikerjakan. Dia tidak akan mengambil apa yang hasil apa yang dikerjakan oleh orang lain. Dan tidak akan ada seorang pun menanggung dosa orang lain. Wa anna sa'yahu sawfa yura, bahwa hasil usaha karya-karyanya itu dia akan diperlihatkan. Fil akhirati, di akhirat. Fayumayyaz hasanuhu min sayyi'ih, kemudian dipisahkan antara yang baik dan yang jelek. Barakallahu fikum. Thumma yujzahul jaza'al awfa, ay al mustaqmil li jami'il amal, akan dibayar, diganjar, diberikan upah, nilai dengan nilai yang sempurna terhadap semua amalannya. Al-hasanul khassu atau khalisu indakum. Ada lam. Nah. Al-hasanul khalisu bil husna was-sayyi'ul khalisu bis-su'a wal-mashubu bihasabihi. Kata beliau, amalan yang baik bersih, maka ganjarannya adalah kebaikan yang bersih. Kejelekan yang bersih, maka ganjarannya pula kejelekan. Wal masyub, yang bercampur baur, maka sesuai dengan kebaikan dan kejelekan yang dilakukan. Tidak akan ada barakallahu fikum, ya, alpa dari nilai. Ayat yang sering kita baca dan sudah kita hafal, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Semuanya ini mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan dari kebaikan dan kejelekan pasti akan diperlihat. Kemudian diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dalam pemanggilan Allah jalla wa ala, maka dia dipanggil barakallahu fikum dengan penuh rahasia. Dengan penuh rahasia barakallahu fikum. Disebutkan, bukankah Anda pernah melakukan ini, ini, dan ini? Dan tidak akan ada lagi pintu untuk berdusta di saat itu. Bagi orang yang beriman, Allah Jalla wa'ala tidak permalukan. Tidak kemudian dipanggil sebagaimana memanggil orang kafir di hadapan khalaik seluruh makhluknya. Menunjukkan barakallahu fikum, orang yang beriman itu terhormat di dunia dan terhormat di saat dia menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Jalla wa Ala tidak akan menyakiti, berat untuk mencabut ajal orang yang beriman karena tidak mau menyakiti hambanya. Namun itu adalah sebuah keharusan yang harus dialami sehingga harus dicabut ajalnya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal mauta la sakarat." Sesungguhnya kematian itu adalah sakarat, sangat menyakitkan. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan, lebih sakit dibanding dengan pukulan 1000 kali pedang ke jasad. Sakaratul maut barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, menjaga keimanan sampai menghadap Allah, ini perjuangan yang paling utama harus kita wujudkan di dalam hidup. Mempertahankannya, menjaga dan melindunginya barakallahu fikum. Sementara kiri kanan, depan belakang, ada makhluk yang berupaya untuk kita gagal menghadap Allah Jalla wa'ala dengan membawa keimanan. Disinilah letaknya asbab, sebab-sebab keistiqomahan yang harus kita patri diri padanya. Di antaranya adalah menjaga, memelihara, memanfaatkan kesempatan dan peluang yang dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala untuk belajar agamanya barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka beliau menjelaskan Allahu Jalla wa'ala membalas kebaikan yang bersih dengan kebaikan yang bersih. Kejelekan yang murni dengan kejelekan yang murni. Bila bercampur, Allahu Jalla wa'ala akan membalasnya sesuai dengan campuran tersebut. Jaza'an tuqirru bi'adlihi wa ihsanihi al-khaliqa kullaha. yaitu imbalan yang akan menyejukkan dengan keadilan dan kebaikan Allah seluruh makhluk. Wa tahmadullah alaih, makhluk akan memuji Allah Jalla wa Ala. Hatta inna ahlan nar la yadkhuluna an-nar wa inna qulubahum mamlu'atun min hamdi rabbi. Beliau mengatakan, sampai penduduk neraka, di saat mereka masuk ke dalam neraka, hati-hati mereka penuh dengan pujian kepada Rabb mereka. Wal ikrari lahu wa inna qulubahum mamlu'atun min hamdi rabbihim wal ikraru lahu bikamalil hikmati wa maqti anfusih. Ini penduduk neraka. Penduduk neraka di saat masuk ke dalam neraka, hati-hati mereka dipenuhi dengan pujian kepada Rabb mereka, mengakui kesempurnaan kebijaksanaan Allah, lalu mencela diri-diri mereka. Wa annahumul ladzina awsalu anfusahum. Merekalah yang telah menyampaikan diri-diri mereka kepada neraka. Wa auraduha syarrul mawarid, dan memasuki tempat yang paling jelek. Mereka celah diri-diri mereka. Barakallahu fikum. Makanya ketika mereka-mereka orang-orang kafir kepada Allah tabaraka wa ta'ala meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian diundur kematian, dikembalikan ke dunia, la'alli a'malu salihah, ya semoga saya bisa berbuat baik, beramal soleh. Barakallahu fikum. Pada hari yang sudah tidak berguna dan tidak bermanfaat lagi, kepingin kembali, barakallahu fikum, ke dunia, karena menyaksikan sekarang dia berhadapan dengan keadilan Allah. Tidak ada akan lagi kesempatan, kekuatan, kemampuan untuk mengelak. Kalau di dunia masih banyak dia lari ke sana kemari. Barakallahu fikum. Tidak dengan sepenuhnya atau tidak bahkan menyaksikan keadilan Allahu Jalla fi'ula. Karena punya kemampuan, punya keinginan, punya barakallahu fikum kekuatan untuk lari sana, lari sini, berbuat ini, berbuat itu. Tapi di saat kematian barakallahu fikum sudah datang, lalu menghadap Allahu tabaraka wa ta'ala pada alam yang berbeda dengan alam dunia, disitulah muncul penyesalan demi penyesalan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka beliau menjelaskan, walaupun mereka telah masuk ke dalam neraka, namun hati-hati mereka penuh dengan memuji Allahu Jalla fi'ula. Mereka mengakui tentang kesempurnaan kebijaksanaan Allahu Tabaraka wa Ta'ala, dan mereka mencela diri-diri mereka. Merekalah yang berbuat menyampaikan mereka ke dalam neraka. Merekalah yang memasukkan diri-diri mereka ke tempat yang jelek dan buruk. Barakallahu fikum. Terakhir beliau mengatakan, waqad istadalla biqaulihi wa alaysa lil insani illa ma sa'a fa wusul sa'i ghairihi ilayhi munafin lidhalik. Waqad ustudilla, dan telah dijadikan ayat ini sebagai dalil. Beliau ingin membantah bahwa setiap orang akan mendapatkan apa yang dia kerjakan. Wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Ayat ini dijadikan untuk menafikan tidak sampainya, tidak bergunanya, tidak bermanfaatnya, tidak sampai amalan orang lain kepada yang lain. Kata beliau, wa fi hadzal istidlali nawar. Dalam pendalilan menggunakan ayat ini adalah perlu dicek, diteliti. Fa innal ayata innama tadullu ala annahu laysa lil insan illa ma sa'a bi nafsihi. Ayat ini bercerita bahwa ayat ini menunjukkan seseorang tidak akan memperoleh kecuali apa yang dia kerjakan dan usahakan sendiri. Wa hadha haqqun la khilafa fi. Ini adalah benar, sebuah kebenaran, tidak ada perselisihan padanya. Wa laysa fiha, dan tidak ada di dalam ayat ini ma yadullu, apa yang menunjukkan ala annahu la yantafi'u bi sa'yi ghairihi. Ayat ini tidak menunjukkan bahwa manusia itu tidak bisa mengambil manfaat dari usaha orang lain. Ayat ini tidak berbicara demikian. Ayat ini berbicara tentang seseorang mendapatkan apa yang dia kerjakan sendiri. Barakallahu fikum. Dan ayat ini tidak berbicara kalau seseorang itu bisa bermanfaat melalui usaha orang lain. Mendapatkan manfaat. Idza ahdahu dzalikal ghair ilaihi. Apabila orang lain memberikan hadiah kepadanya. Tarulah misalkan sang anak melakukan kesolehan. Doa kaum muslimin. Ini kan doa. Usaha dari orang-orang yang masih hidup. Ternyata akan bisa diambil manfaatnya buat orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Jadi ayat itu tidak berbicara masalah ini. Ayat ini berbicara bahwa manusia itu akan memperoleh apa yang dia usahakan sendiri. Ayat ini tidak berbicara kalau akan bermanfaat buatnya, ya, apa yang diusahakan, yang telah dikerjakan oleh orang lain. Contohnya, kata beliau, memberikan hadiah. Beliau memberikan sebuah permisalan sebagai penutup. Kama annahu laysa lil insan minal mal illa ma huwa fi mulkihi wa tahta yadihi. Sebagaimana kata beliau, seseorang tidak akan dianggap ini hartanya, kecuali apa yang dia miliki dan di bawah kekuasaannya. Ini harta dia. Ya, barakallahu fikum. Tapi, dari harta yang dia dimilikinya ini, yang ada di tangannya ini, la yalzam min dzalik alla yamlika ma wahabahul ghair lahu. Ini tidak mengharuskan kepemilikan harta benda di tangannya, di rumahnya, barakallahu fikum, tidak kemudian memastikan atau mengharuskan dari hartanya itu ada yang itu merupakan hasil pemberian hadiah. Ini harta saya dihibahi oleh bapak saya dulu sebelum beliau meninggal. Ya, barakallahu fikum. Beliau gambarkan, dia punya harta. Tetapi dari harta ini akan menjadi hartanya walaupun nanti dihibahkan oleh orang lain. Artinya masuk dalam kategori hartanya barakallahu fikum. Karena telah menjadi miliknya. Beliau ingin menggambarkan. Seorang manusia tidak akan memperoleh dalam hidupnya ini nilai kecuali apa yang dikerjakannya. Manusia yang telah bekerja dengan keringatnya lalu dia petik hasilnya ini tidak menutup kemungkinan dia akan bisa mengambil manfaat dari perbuatan orang lain. Bagaimana? Mengirimkan hadiah, doa, amal soleh anaknya, barakallahu fikum. Ini yang beliau maksudkan. Sehingga ketika seseorang berdalil dengan ayat ini bahwa usaha orang lain tidak akan sampai kepada orang. Usaha seseorang tidak akan sampai kepada orang lain. Ini perlu diteliti. sesungguhnya beliau ingin membawa adanya khilaf di kalangan para ulama tentang amalan orang hidup itu bisa sampai enggak terhadap orang yang mati. Ada yang menolak sama sekali. Enggak bisa sampai. Ya. Seperti Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i keras. Bahwa amalan orang hidup itu tidak akan sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Imam Abu Hanifah los. Apapun sampai. Al-Imam Ahmad rahimahullah berada di pertengahan. Al-Imam Ahmad mengatakan bahwa apa yang ada nasnya sampai, maka itulah yang sampai. Apa yang tidak ada nasnya sampai, maka tidak akan pernah sampai. Kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Termasuk dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i adalah ayat ini. Yang dipakai oleh Al-Imam Syafi'i untuk mendalili tidak sampai amalan orang hidup kepada orang mati adalah ayat ini, barakallahu fikum, wa allaisa lil insan illa masa. Beliau barakallahu fikum mengarahkan dengan pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah bahwa pendalilan menggunakan ini adalah perlu diteliti. Kenapa? Karena ada nas-nas yang menjelaskan amalan orang hidup sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.